Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya setelah bab al-qasamah, maka terlebih dahulu kita baca beberapa syarat-syarat sahnya al-qasamah. Al-qasamah sebagaimana yang telah kita pelajari dan telah kita ketahui, itu akan sah apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Para ulama menyebutkan beberapa syarat syarat sahnya al-qasamah. Namun ada perbedaan dari sisi jumlah. Berapa syarat al-qasamah? Perbedaan jumlah syarat al-qasamah itu karena ada beberapa yang para ulama itu ikhtilaf. Ada beberapa syarat yang para ulama itu beda pendapat. Karena itu ada perbedaan para ulama dalam menyebutkan syarat-syarat al-qasamah. Ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 7. Baik, kita baca syurutul qasamah, syarat-syarat al-qasamah. Al-awalu yang pertama, ayyakuna hunaka lausun. Syarat yang pertama adalah ayyakuna hunaka lausun. Agar supaya di sana, itu dalam al-qasamah itu ada laus. Laus seperti yang sudah kita ketahui, laus itu adalah al-qara'in, qarinah, qarinah, indikasi-indikasi yang menguatkan dan membenarkan dakwaan pembunuhan. Itu al-laus. Dan yang paling masyhur laus itu adalah al-adawah adz-dhahirah, adanya permusuhan yang nampak antara yang didakwa membunuh dengan yang dibunuh, itu ada permusuhan yang nyata. Dan itu al-laus yang ada pada pembunuhan Abdullah bin Sahal, yang keluarga Abdullah bin Sahal itu mendakwa yang membunuhnya adalah Yahudi. Antara Yahudi dan Ansor itu ada permusuhan yang nyata. Antara orang-orang Ansor dan Yahudi Khaybar itu ada permusuhan yang nyata. Dan di antara al-Lauth yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah adalah apa saja yang membenarkan adanya dakwaan pembunuhan, seperti yang dalam beberapa pertemuan saya contohkan. Ada orang yang terbunuh, kemudian di dekat orang yang terbunuh itu ada orang yang memegang senjata dalam keadaan senjatanya berlumur darah. Atau yang lainnya. Jadi semua perkara yang membenarkan dakwaan itu adalah al-Lauth, apakah itu permusuhan atau yang lainnya. Dan qarinah, indikasi yang menunjukkan kebenaran dakwaan itulah disebut al-Lauth. Dan diantara al-Lauth itu adalah adanya permusuhan. Nah. Kemudian syarat yang kedua dari syarat al-qasamah adalah ayyakunal mudda'a alaih mukallafan. Orang yang didakwa adalah mukallaf. Orang yang didakwa melakukan pembunuhan adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah al-balighul aqil, balig dan berakal. Balig dan berakal. Kemudian yang ketiga, ayyakunal mudda'i mukallafan aidan. Yang ketiga, orang yang mendakwa mukallaf juga. Orang yang mendakwa itu keluarga yang dibunuh, yang mendakwa seorang telah membunuhnya itu adalah mukallaf. Sehingga kalau yang mendakwa itu bukan mukallaf, yaitu anak kecil atau orang yang tidak berakal, maka dakwaan itu tidak diakui dan tidak dilakukan al-qasamah. Nah. Kemudian yang keempat, ayyakun al-mudda'a alaih mu'ayyanan. Yang keempat, orang yang didakwa itu mu'ayyan, ditentukan. Orang yang didakwa itu adalah mu'ayyan, ditentukan, ditakyin. Kalau dakwaan dalam al-qasamah itu pada seorang yang mubham, orang yang tidak disebutkan siapa, ya, yang tidak ditentukan siapa orangnya, maka tidak sah. Ya. Jadi orang yang didakwa itu adalah mu'ayyan, ditentukan. Kemudian yang kelima, imkanul qatli minal mudda'a alaih. Imkanul qatli minal mudda'a alaih. Orang yang didakwa membunuh mungkin untuk membunuh. Orang yang didakwa membunuh mungkin untuk membunuh. Kalau orang yang didakwa itu tidak mungkin untuk membunuh, maka dakwaan itu tidak sah dan tidak bisa dilakukan al-qasamah. Seperti orang yang didakwa membunuh itu tempatnya jauh, ya, tempatnya jauh dari orang yang dibunuh. Kejadian pembunuhan berada di satu tempat dalam waktu yang bersamaan, yang didakwa membunuh di tempat lain yang jauh. Ya. Maka itu dakwaan yang tidak diterima dan tidak bisa dilakukan al-qasamah. Atau orang yang didakwa itu adalah orang yang cacat dengan cacat yang tidak mungkin dia melakukan pembunuhan. Yang tidak mungkin dia melakukan pembunuhan. Dalam keadaan orangnya lumpuh umpamanya, tangan kakinya lumpuh, yang tidak memungkinkan dia melakukan pembunuhan. Maka dakwaan kepadanya tidak diterima. Sehingga syarat dari al-qasamah yang kelima adalah imkanul qatli minal mudda alaih. Orang yang didakwa membunuh mungkin untuk membunuh. Yang tidak mungkin untuk membunuh karena sebab tempat atau karena sebab fisiknya yang tidak mungkin melakukan pembunuhan, atau sebab yang lain yang menunjukkan tidak mungkinnya orang yang didakwa melakukan pembunuhan, maka itu tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, antakuna da'wal qasamah mufassalah mausufah. Antakuna da'wal qasamah mufassalah mausufah. Syarat yang berikutnya, dakwaan al-qasamah itu dirinci dan disifati. Dakwaan al-qasamah itu mufassalah, dirinci, dijelaskan dengan rinci, mausufah, disifati, yaitu disebutkan sifatnya. Dakwaan al-qasamah itu dirinci, dakwaannya itu dirinci, dijelaskan dengan rinci, kemudian disebutkan sifatnya. Disebutkan bahwa fulan bin fulan adalah yang telah membunuh fulan dengan sengaja, membunuhnya dengan menggunakan, sebutkan dijelaskan secara rinci. Kemudian syarat berikutnya, alla tatanaqad da'wal mudda'i. Alla tatanaqad da'wal mudda'i. Syarat berikutnya adalah dakwaan orang yang mendakwa tidak bertentangan, tidak saling bertentangan. Jadi dakwaan orang yang mendakwa itu tidak bertentangan, tidak kontroversi. Ya. Kalau dalam dakwaan itu ada dakwaan yang sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain, maka itu tidak dibenarkan. Yang mendakwa fulan telah membunuh keluarganya, menyebutkan waktu membunuhnya, umpamanya disebutkan pagi hari, tapi kemudian dalam penjelasan yang lainnya disebutkan di situ malam hari. Dari sisi waktu bertentangan, atau mungkin dari sisi tempat, atau dari sisi yang lain. Nah, syarat sahnya al-qasamah itu dakwaannya orang yang mendakwa tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini diantara syarat-syarat al-qasamah, dan sebagian ulama ada yang menambahkan diantara syarat yang lainnya adalah ittifaqu jami'il warasah ala da'wa lil qatli. Semua ahli waris sepakat terhadap dakwaan pembunuhan tersebut. Semua ahli waris sepakat atas dakwaan pembunuhan tersebut. Kalau sebagian ahli waris mendakwa, kemudian sebagian yang lain mendustakan, sebagian yang lain diam, tidak sepakat, ini juga dakwaan yang tidak diterima. Nah, semuanya sepakat, tidak ada yang mengingkari di antara ahli waris. Kalau sebagian mengingkari dakwaan, sebagian diam, sebagian mendakwa, itu tidak diterima dakwaan yang seperti itu. Kemudian di antara syarat berikutnya yang ditambah oleh para ulama, ayyakuna fil warasah dzukurun mukallafun, agar supaya ahli waris orang yang mendakwa itu ada yang laki-laki dan mukallaf. Nah, ini dalam dakwaan al-qasamah, ahli waris yang mendakwa itu agar supaya ada yang laki-laki, yang mukallaf. Nah, demikian beberapa syarat-syarat dari al-qasamah. Nah, apabila syarat-syarat dari al-qasamah itu telah terpenuhi syaratnya, maka disyariatkan untuk dilakukan al-qasamah. Dan ketika al-qasamah sudah dilaksanakan, maka al-qasamah itu menetapkan adanya qisas atau diat. Nah, adapun orang yang terbunuh di tempat keramaian, orang yang terbunuh di tempat keramaian, di tempat berdesak-desakannya manusia, yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan al-qasamah, maka diyatnya itu diambil dari baitul mal. Diyatnya diambil dari baitul mal. Seperti orang yang meninggal dunia ketika berdesak-desakan pada waktu tawaf atau melempar jamrah atau yang lainnya, itu dia diambil dari baitul mal. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, fi rajulin qutila fi zihamin nas bi Arafah, tentang seorang yang terbunuh di tempat berdesak-desakannya manusia di Arafah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyatakan, ya amirul mu'minin, la yutallu damu mri'in muslimin. Wahai amirul mu'minin, ini perkataan Ali bin Abi Thalib terhadap Umar radhiyallahu anhu, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, jangan disia-siakan darahnya seorang muslim. Jangan disia-siakan darahnya seorang muslim. In alimta qatilah, jika engkau mengetahui orang yang membunuhnya, wa illa fa'ti diyatahu min baitil mal, dan jika kamu tidak mengetahui siapa yang membunuhnya, maka berilah atau berikan diyatnya dari baitul mal. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu qitali ahli al-baghi. Babu qitali ahli al-baghi. Bab memerangi ahlul baghi. Bab memerangi ahlul baghi. Siapa ahlul baghi dan apa makna al-baghi? Al-baghi lughatan at-tajawuz wal 'udwan. Al-baghi menurut bahasa maknanya adalah at-tajawuz, melampaui batas, wal udwan dan permusuhan. Wal baghy lughatan at-tajawuz wal udwan, melampaui batas dan permusuhan. Itu al-baghy. Dan al-baghy juga bermakna az-zulmu, kezaliman, juga bermakna adun anil haq, menyimpang dari al-haq. Itu makna al-baghy menurut bahasa. Nah, kemudian ahlul baghy itu siapa? Para ulama dari kalangan al-fuqaha, mereka mendefinisikan ahlul baghy dengan definisi qaumun lahum syaukatun wa man'atun yakhrujuna 'alal imami bita'wilin sa'ihin. Ahlul baghy itu adalah suatu kaum yang mereka memiliki senjata dan kekuatan. Yakhrujuna 'alal imam, yang mereka itu keluar memberontak kepada imam. Bita'wilin sa'irin, dengan ta'wil yang sa'ir, sa'ir jais, dengan ta'wil yang sa'ir, ta'wil yang boleh. Ini makna ahlul baghy. Jadi suatu kaum yang punya kekuatan dan punya senjata, mereka memberontak kepada imam. Mereka keluar dari imam, yaitu memberontak kepada imam. Nah, memberontak itu beralasan dengan ta'wil sa'ih, dengan ta'wil yang sa'ih. Mereka memiliki ta'wil, ya, memiliki penafsiran. Ta'wil itu adalah penafsiran yang keliru, penafsiran yang salah. Dengan penafsiran yang keliru, dengan penafsiran yang salah, dengan ta'wil yang mereka fahami, maka mereka memberontak kepada imam, memberontak kepada penguasa, ya. Itu ahlul baghy. Sehingga makna dari ta'rif tadi, makna dari definisi tadi, bahwa ahlul baghy itu adalah mereka, suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka memiliki kekuatan senjata dan juga jumlah mereka yang banyak. Mereka memberontak kepada imam, kepada penguasa, bukan kepada selain imam, tapi memberontak kepada penguasa dengan alasan ta'wil, dengan alasan ta'wil, yaitu pemahaman penafsiran yang sahih, yang boleh atau yang membolehkan. Bukan tanpa ta'wil, juga bukan dengan ta'wil yang tidak sahih, yang tidak boleh. itu ahlul baghi. Nah, kalau apa yang ada dalam definisi tadi ada yang tidak terpenuhi, maka mereka bukan ahlul baghi. Seperti mereka tidak memiliki, mereka yang memberontak tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki senjata, enggak memiliki kekuatan, maka mereka bukan disebut ahlul baghi, tapi mereka disebut khawarij. Apabila mereka itu memberontaknya bukan kepada imam, bukan kepada penguasa, bukan pada imam, tapi memberontaknya kepada bagian dari satu wilayah, bagian dari satu negara, itu juga khawarij namanya. Apabila mereka memberontak dengan tanpa ta'wil, itu mereka juga khawarij namanya. Sehingga apabila apa yang ada dalam definisi tadi yang itu sebagai syarat untuk dikatakan ahlul baghi tidak ada, maka berarti mereka adalah khawarij. Mereka yang memberontak dengan tanpa ta'wil, mereka namanya khawarij. Mereka yang memberontak dengan tidak memiliki kekuatan, mereka juga khawarij. Mereka yang memberontak bukan kepada imam, tapi kepada bagian dari satu wilayah negara, itu mereka juga khawarij. Dan mereka khawarij diperlakukan dengan perlakuan tersendiri, tidak diperlakukan dengan perlakuannya ahlul baghi. Ahlul baghi itu dengan istilah lain al-bughatu. Ya, ahlul baghi dengan istilah lain adalah al-bughatu. Ya, yang biasa disebut dengan singkat pemberontak. Ya, namun tidak semua pemberontak disebut ahlul baghi. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau pemberontaknya itu tidak memiliki syaukah dan man'ah, tidak memiliki kekuatan senjata, mereka bukan ahlul baghi. Ya, mereka khawarij. Memberontak dasarnya bukan ta'wil yang sa'ir, itu mereka juga bukan ahlul baghi, bukan al-bughat, tetapi mereka adalah khawarij. Ya. Mereka yang memberontak tidak kepada imam, tidak imam artinya kepala negara, ya, tapi kepada bagian dari satu negara, itu juga mereka namanya khawarij. Nah, antara khawarij dan ahlul baghi dengan al-bughah ini diperlakukan beda. Ya, ahlul baghi atau al-bughah, mereka itu adalah para pemberontak yang zalim, yang memberontak kepada penguasa, yang mereka keluar dari ketaatan terhadap imam. Keluar dari ketaatan kepada imam yang wajib bagi mereka. Ini ahlul baghi, ini al-bughah. Nah, bagi imam, bagi penguasa, itu wajib untuk memerangi mereka. Penguasa wajib untuk memerangi mereka, tidak membiarkan mereka, karena mereka menimbulkan fitnah, mereka membuat perpecahan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tidak boleh dibiarkan. Imam wajib memerangi mereka. Dan wajib bagi rakyat untuk membantu penguasa dalam hal itu. Akan tetapi, sebelum penguasa memerangi mereka, sebelum penguasa memerangi para pemberontak itu, maka penguasa itu supaya memanggil mereka terlebih dahulu. Mereka dipanggil atau dikirim surat pada mereka, dipanggil kemudian ditanya, Mereka ditanya, ya diadakan dialog terlebih dahulu. Ditanya, apa sebabnya? Apa yang mendorong mereka melakukan tindakan zalim seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka memberontak? Setelah ditanya, kalau mereka mengaku mereka melakukan hal itu karena adanya kezaliman dari penguasa. Nah, kalau seperti itu maka penguasa wajib untuk menghilangkan kezaliman yang mereka dakwaan. Kalau memang betul ada kezaliman, penguasa wajib menghilangkan dakwaan tersebut. Ya, dalam rangka untuk menghilangkan kezaliman dan juga dalam rangka untuk menolak, untuk menghilangkan fitnah. Ya. Kalau ternyata mereka beralasan dengan satu alasan yang itu adalah syubhat, yang itu adalah syubhat, itu adalah kerancuhan, itu dakwaan yang tidak benar, maka penguasa itu berkewajiban menjelaskan, ya, menjelaskan syubhatnya, menjelaskan problemnya. Nah, dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan, kalau penguasa sudah berusaha untuk menjelaskan tetapi mereka tetap melakukan tindakannya, baru setelah itu penguasa memerangi mereka. Karena ketika itu mereka disebut ahlul baghi, berarti mereka adalah bughah. Wajib bagi imam untuk memerangi mereka dan wajib bagi rakyat membantu imam, membantu penguasa memerangi mereka binafsi wal mal, dengan jiwa dan harta. Itu seperti disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ketika mereka tetap memerangi penguasa, maka penguasa wajib memerangi mereka dan rakyat wajib membantu penguasa dalam hal itu. Allah berfirman, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah mereka, kelompok yang zalim, yang memerangi sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah. Dan Al-Imam Al-Waziri itu menyatakan bahwa para ulama ittafaqu, sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya apabila ada sekelompok manusia yang memiliki kekuatan dengan berdasarkan takwil yang sahih, yang jais, memberontak kepada imam, maka mereka diperangi sampai kembali kepada perintah Allah. Dan rakyat ini juga punya kewajiban untuk membantu penguasa. Kewajiban untuk membantu penguasa. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1219. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Muttafaqun alaih. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah, barang siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kita, falaisa minna, maka bukan dari kita. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kita, maka bukan dari kita. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man hamala alaina silah. Man hamala alaina silah itu maksudnya adalah man hamala alaina silah liyuqatala nabih. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kita, maksudnya barang siapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kita dengan senjata tersebut. Falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari kita, bukan termasuk dari kami. Ini bentuk berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membawa senjata, kepada orang yang mengangkat senjata untuk memerangi orang Islam. Nah, bentuk berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apakah menunjukkan bahwa orang tersebut itu adalah kafir atau belum kafir? Maka di sini perlu ada perincian. Kalau orang yang mengangkat senjata untuk memerangi orang Islam dalam keadaan menghalalkan memerangi kaum muslimin, maka dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Sudah bukan orang Islam lagi. Tetapi apabila orang yang mengangkat senjata untuk memerangi orang Islam itu tidak dalam keadaan menghalalkan untuk memerangi orang Islam. Tidak dalam keadaan menghalal untuk memerangi orang Islam. Tapi dia mengangkat senjata memerangi orang Islam karena ada takwil yang membolehkan menurutnya. Maka dia belum kafir. Dia bukan orang kafir, tetapi dia telah keluar dari golongan kaum muslimin. Falaisa minna, telah keluar dari golongan kaum muslimin dari sisi al-mualah, loyal, membantu, membela kaum muslimin yang wajib. Ya, karena sesama muslim ada kewajiban untuk loyal pada mereka, saling membantu, saling membela, menolong. Nah, siapa saja yang mereka angkat senjata mereka kaum muslim, berarti keluar dari kaum muslimin dalam hal tersebut. Dia melakukan dosa yang besar. Melakukan dosa yang besar. Dan hadis ini sebagai dalil atas hal tersebut. Dan hadis ini berdasarkan keumumannya. Hadis ini berdasarkan keumumannya mencakup siapa saja dari orang Islam yang mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Apakah yang mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin itu adalah sekelompok yang punya kekuatan, atau satu orang memerangi satu orang dari kaum muslimin? Semuanya masuk ke dalam hadis ini. Semuanya masuk pada orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sekelompok orang yang punya kekuatan angkat senjata memerangi kaum muslimin termasuk yang ada dalam hadis ini, atau satu orang mengangkat senjata untuk memerangi satu orang dari kaum muslimin juga masuk dalam hadis ini. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau juga menyebutkan tentang tidak bolehnya hamlus silah walau masihan, mengangkat senjata walaupun main-main, walaupun berguru, ya. Jangan sampai berguru dengan senjata. Kadang ada yang megang golok, ya, kepada temannya main-main dengan ngangkat-ngangkat golok. Itu enggak boleh. Dengan senjata walaupun itu main-main tidak diperbolehkan. Ya, jangan bermain-main dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti atau main-main kepada saudaranya. Itu tidak diperbolehkan. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyatakan la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din, jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah saya. Jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah saya. Apa maksudnya kekafiran yang disebutkan oleh Nabi di sini? Beliau tafsirkan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian dari kalian memenggal sebagian leher kalian, yaitu jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah saya. Jangan kalian melakukan pembunuhan. Jangan kalian saling bunuh-membunuh. Itu bentuk kekafiran. Ini tafsir dari Nabi SAW tentang kufaran kekafiran, yaitu bentuknya adalah membunuh saudara, membunuh orang Islam. Karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim beliau menyatakan sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencela orang Islam itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ya. Jadi termasuk dari bentuk kekafiran, termasuk dari bentuk kekafiran itu adalah seorang mengangkat senjata untuk memerangi saudaranya. Itu bentuk kekafiran. Ya. Memerangi, mengangkat senjata untuk memerangi. Kalau mengangkat senjata untuk membunuh, itu lebih berat lagi. Ya. Untuk memerangi, itu haram. Ya. Dan itu kekufuran. Kalau untuk membunuh, itu lebih berat lagi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Untuk memerangi itu sudah haram, membunuh lebih berat lagi, lebih diharamkan lagi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.